jangan kau paksakan diriku untuk mencapai kemewahan. Sekedar nafkah yang ku mampu, itu yang ku berikan. Ku harap kau berbahagia, meskipun hidup sederhana, dengan nafkah yang kau terima. Cukupkanlah semua. Hanya untuk dipandang dan diperlihatkan. Ku harap kau berbahagia, meskipun hidup sederhana, dengan nafkah yang kau terima. Cukupkanlah semua.